sebulan gope. Anak salaki di imah teka urus cuek aja. Selebritis Bandung ramping-ramping, menor-menor, modis-modis, konon kaya bare sibuknya oh HP SMS-an jadi gawe. Ngonang balas selevel lanjut kakaroke. Bye.